misteri. Dunia penuh misteri, penuh tantangan, penuh cobaan, penuh misteri. Dunia penuh cobaan, penuh misteri. Dunia penuh misteri. Ada suka, ada duka, silih berganti. Ada tangis, ada tawa, silih berganti. Ada miskin, ada kaya, ada pembeda. Itulah hidup di dunia, penuh tantangan, penuh cobaan, penuh misteri. Dunia oh misteri. Segalanya serba semu fata morgana. Segalanya serba fana, pasti binasa. Segalanya tiada lama, ada akhirnya. Begitulah hidup di dunia, fata morgana, pasti binasa, oh sangat fana. Dunia oh misteri. Ada suka, ada duka, silih berganti. Ada tangis, ada tawa, silih berganti. Ada miskin, ada kaya, ada pembeda. Itulah hidup di dunia, penuh tantangan, penuh cobaan, penuh misteri. Dunia penuh misteri.